السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala pada kitab Al-At'imah atau Kitabul Asyribah bab yang ke-32 yang berbunyi bab Ikrami ad-dhaifi wa fadli itharihi. Babu ikrami ad-dhaifi wa fadli itharihi. Bab memuliakan tamu dan keutamaan mendahulukan tamu daripada diri sendiri. Ithar, akhlak yang luar biasa. Ithar adalah mendahulukan orang lain daripada kita dalam perkara yang kita membutuhkannya, yang sama-sama membutuhkan tetapi kita dahulukan orang lain daripada kita. Ini ithar, dan ini sifat yang dipuji oleh Allah pada orang Ansar. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Bab memuliakan tamu dan lebih mengutamakannya dari diri sendiri. Ini yang ithar ya, lebih mengutamakan tamu daripada diri sendiri. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama nomor 5297. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Zuhair bin Harbin qala haddathana Jarir bin Abdul Hamid qala haddathana Jarir ibn Abdul Hamid an Fudail bin Ghazwan an Abi Hazim al-Ashja'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhud. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, datang seorang laki-laki bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, sesungguhnya saya majhud. Majhud itu orang yang susah, yang sulit hidupnya, benar-benar susah, dalam kelaparan, tidak memiliki apa-apa. Maksudnya meminta bantuan kepada Nabi. Inni majhudun, sungguhnya saya orang yang sangat susah. Fa arsala ila ba'di nisa'ihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada sebahagian istrinya. Maksudnya menanyakan makanan ada enggak? Ya, agar bisa diberikan kepada orang yang majhud tadi. Apa jawaban istrinya? Faqalat والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. ما عندي إلا ما. Kata istrinya, ini yang pertama ya, yang maksudnya yang diutus kepadanya pertama kali, dia mengatakan, demi zat yang mengutusmu membawa kebenaran, yaitu bersumpah dengan Allah, ma indi, saya tidak punya, illa ma, kecuali air. Punya makanan, dia hanya punya air. Summa arsala ila ukhra, Kemudian Nabi kirim lagi ke rumah istri yang lain. Faqalat mithla dhalik. Yang kedua mengatakan yang sama, yaitu demi zat yang telah mengutus membawa kebenaran, maksudnya Nabi, ya, saya tidak punya kecuali air. Ya. Hatta qulna kulluhunna mithla dhalik. Bahkan dari satu rumah istri ke rumah yang lain, sampai seluruh istrinya diutus oleh Nabi untuk menanyakan apa ada makanan. Jawabannya semua adalah la walladhi ba'athaka bilhaq ma indi illa ma. Tidak, demi zat yang mengutus membawa kebenaran, saya tidak punya kecuali air. Ya. Semua istri Nabi, semua rumah Nabi, tidak ada di dalamnya kecuali air. Selesai? Belum. Ya. Jadi ketika dari, nah ini yang sebelum kita lanjutkan, ini pelajaran yang sangat penting. Ketika datang seseorang kepada tokoh, kepada orang yang dianggap ya, memiliki keutamaan, untuk meminta sesuatu, yang pertama kali yang dia harus lakukan adalah dia sendiri yang memberikan bantuan. Makanya Nabi mendahulukan, artinya berupaya untuk dia yang memberi dengan melihat ada tidak makanan di rumahnya. Ternyata semua rumahnya tidak punya kecuali air, ya, tidak ada makanan. Dan bahkan datang dalam hadis yang lain, datang seorang wanita membawa dua orang anaknya ke rumah Aisyah, salah satu dari rumah dari istri Nabi SAW. Ya, ini dalam hadis yang lain ditemukan hanya dua butir kurma. Itu alhamdulillah sekarang tidak punya apa-apa kecuali air minum. Ya, kecuali air minum, dan bukan satu rumah istrinya. Yang kedua bahwa Nabi tidak melebihkan satu istri dari istri yang lain. Ya, ketika satu tidak punya apa-apa, seluruhnya tidak punya apa-apa. Ya. Jangan istri pertama tidak punya apa-apa, istri kedua punya banyak. Ya, ini tidak satu rumah, dan Nabi ya, ingin membuktikan itu. Maka disuruh ke seluruh istrinya, ternyata memang semuanya tidak punya apa-apa kecuali air minum. Ya. Yang pertama tadi adalah lebih dahulu beramal daripada yang lain. Ya. Nah, sebentar-bentar kalau kita ustaz ini ya, ketika ada orang minta bantuan, ya, datang ke sefulan, padahal dia bisa untuk membantu. Dia hanya mengarahkan orang tidak mau berbuat. Ya. Dia hanya mengarahkan orang, ini yang atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Engkau menyuruh orang berbuat baik sementara kamu lupa untuk berbuat baik dengan dirimu sendiri. Apakah kamu tidak berakal? Sementara kamu membaca kitab, apakah kamu tidak berakal? Jadi ciri orang yang baik adalah ketika dia mengajarkan kebaikan, dia yang pertama kali mengamalkan kebaikan. Dan ini yang dilakukan Nabi SAW. Dia yang pertama kali ingin memberi kepada orang yang kesusahan ini. Ternyata dia tidak punya apa-apa. Setelah itu kata Nabi, dia tidak berhenti sampai, oh kami tidak punya apa-apa, ya, cari yang lain. Tidak. Dia berupaya untuk mendapatkan orang lain yang bisa membantu orang ini. Apa kata Nabi? Ya. Faqala man yudifu hadzal lailata rahimahullah. Ya. Siapa yang bersiap atau bersedia untuk menjadikan orang ini tamu malam hari ini, semoga Allah merahmatinya. Ya. Ini kepada para sahabatnya. Setelah dia tidak punya apa-apa untuk memberinya, maka dia baru bukakan kepada orang lain. Nah, dengan mengatakan siapa yang bisa menjadikan orang ini malam ini sebagai tamu di rumahnya, semoga Allah merahmatinya. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama rajulun minal ansar. Maka berdirilah salah seorang dari ansar. Dari seorang ansar yang memang ansar terkenal ya, seperti yang tadi kita bacakan ayatnya, yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan yang lain atau orang lain dari diri mereka sendiri. Dan ini salah satu tandanya, nanti akan kita baca lanjutan dari kisah ansar ini. Maka tegaklah salah seorang dari ansar, faqala ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Ya. Dan begitu luar biasa semangatnya, dia tidak pikirkan atau dia tidak mempedulikan apapun yang dia miliki. Pokoknya apa, saya akan bersiap atau bersedia untuk melayani dia malam hari ini. Fantalaqa bihi ila rahli. Maka dia bawa orang yang susah ini ke rumahnya. Rahl di sini adalah rumah, tempat tinggal, terbuat dari apapun juga. Ya. Baik dalam terbuat dari tenda, dari daun kurma, ya, maksudnya daun pohon kurma yang didindingkan, diatapkan, yang dinamakan dengan rahl. Bisa jadi tempat penginapan dalam perjalanan atau dalam pemukiman. Ketika bermukim, nama tempat tinggal adalah rahl, sama dengan dar, darun atau baitun. Ya. Setibanya di rumah, faqala limra'atihi, maka dia bertanya kepada istrinya, hal indaki syai', apakah kamu punya sesuatu, maksudnya makanan? Qalat, kata istrinya, la. Kata istrinya, la, tidak ada. Illa qutu sibyati, kecuali makanan yang memang sengaja saya simpan untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak seperti orang dewasa, ya. Orang dewasa tidak ada makanan, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau anak-anak, ya, nangis-nangis, kalaupun mereka tidak lapar, mereka terkadang juga minta makan. Namanya anak-anak, mereka tidak terlalu lapar, tapi mereka minta makan. Ya. Kalau dewasa, ya, dia tahu kondisi apa dia punya makanan atau tidak. Nah, ini makanya ibu wanita ini di rumahnya kebiasaannya menyediakan makanan walaupun mereka kekurangan. Makanan itu nanti kalau anak-anaknya minta makan, dia akan berikan. Jadi persediaan makan hanya untuk orang-orang, untuk anak-anaknya. Sementara mereka kapan lapar cari makan. Ya. Kapan makan, kapan lapar cari makan. Jadi itu yang dikatakan oleh istrinya, saya tidak punya apa-apa kecuali makanan yang memang saya siapkan untuk anak-anak saya. Qala, kata sang suami, kata Ansari ini, fa'allilihim bisyai'in, fa'allilihim bisyai'in. Di sini apa artinya allilihim? Sibukkan mereka dengan sesuatu. Allah la yu'allilu. Ya, maksudnya sibukkan di mereka sehingga tidak minta makan walaupun mereka tidak terlalu lapar. Mereka memang minta makan walaupun tidak lapar. Jadi sibukkan mereka dengan sesuatu. Mungkin menyuruh mereka untuk tidur karena kejadiannya malam hari, ya. Kejadiannya malam hari, ya, menyuruh mereka untuk tidur atau bersiap-siap tidur agar tidak minta makanan lagi. Kalau sudah tidur kan tidak minta makan. Ya, ini maksudnya menyibukkan diri, sibukkan mereka. Allilihim bisyai, fa idza dakhala dhaifuna, apabila nanti tamu kita masuk, fa atfi as-siraj, fa atfi'i as-siraj, nanti padamkan lampu. Ya. Padamkan lampu. Wa arihi ana, wa arihi anna na'kul, dan buat keadaan atau perbuatan seakan-akan kita makan. Ya, digerak-gerakkan, geser-geserkan piring. Ya, pokoknya ada bunyi-bunyi yang membuat dia mengira kita makan. Ya. Karena makan-makan untuk anak cuma, untuk anak-anak mereka, dan itu tidak banyak. Ya. Fa idza ahwa li ya'kula fa qumi ila sirat. Nanti kalau memang dia sudah mulai hendak makan, maka padamkan lampu, ya. Hatta tutfiihi, ya, pokoknya cara nanti agar dia makan dan kita juga dikiranya makan, padamkan lampu. Ya, padamkan lampu, dan nanti kita akan buat gerakan-gerakan yang dia mengira bahwa kita makan, ya, sedang makan. Qala faqa'adu wa akala dhaifu, kata yang bercerita Abu Hurairah, ya, maka duduklah mereka dan tamu mereka pun makan. Falamma asbaha, ini yang makan cuma tamunya, sementara dia dan bahkan istrinya di belakang juga, ya, tidak makan apa-apa, ya, pura-pura makan, ya, pura-pura makan. Falamma asbaha ghada, falamma asbaha ghada 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pada besok harinya dia langsung berjumpa dengan Nabi SAW, Al-Ansari ini, faqala, menceritakan tentang kejadiannya malam tadi. Faqala, maka kata Nabi SAW kepadanya, qad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailata. Sungguh Allah telah kagum, ajiba, kagum, ya, dari perbuatan kalian berdua dengan tamu kalian berdua tadi malam. Ya, di sini juga diterjemahkan kagum, ya, ya, kagum. Dan seperti biasa kita mengingatkan, Al-Imam An-Nawawi seperti manhajnya dia, ya, bahwa dalam masalah ini dia mentakwil, ya, mentakwil sifat yang ditetapkan oleh Nabi untuk Allah yang sesuai dengan kemahasempurnaan dan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menukilkan perkataan Qadhi Iyad, ya, bahwa maksudnya adalah meridai, bukan kagum tapi meridai. Ya. Dan pendapat yang lain bahwa malaikatnya yang kagum bukan Allah. Ya. Padahal Nabi mengatakan apa? Ajiballah. Ajiballah. Ya. Di halaman 854. Ya, di bawahnya ada ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma. Ada tulisan Arabnya. Pertama kali ada tulisan Arab setelah alinea pertama. Ya, Al-Qadhi maksudnya Al-Qadhi Iyad. Dan saya perhatikan semenjak awalnya ketika saya baca sarahnya Imam Nawawi, ketika takwil-takwil ini dia bawakan, umumnya dia menukilkan. Ini juga termasuk yang menghibur kita, yang membuat kita merasa nyaman, karena dia sekedar menukilkan. Walaupun dia menukilkan tanpa komentar, kemudian dia juga terakhir kata saya sampaikan ini ke guru saya Syekh Abdul Razak bin Al-Husin Abad, bahwa ayahnya mendapatkan kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, yang di dalam kitab tersebut dia mentakrir, dia menegaskan bahwa dalam nama-nama Allah tidak ada, dalam sifat-sifat Allah, pokoknya dia mentakrir akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah sifat-sifat yang disebutkan kepada Allah itu tidak ditakwil. Ini juga menunjukkan bahwa beliau berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini dia menukilkan, ya, penukilan ini memang dia tidak memberikan komentar, tidak memberikan ulasan, dan ini menunjukkan bahwa dia memang agak memilih, ya. Padahal dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan tanpa memikirkan, tanpa membayang-bayangkan maknanya. Karena ketika dinisbatkan kagum kepada Allah, nah kita harus, orang ketika muncul takwil itu, dia kata, kok bisa Allah kagum, ya? Kagum itu adalah orang yang mengagumi dan melihat bagaimana sesuatu yang melihat keluar biasaan perbuatan orang lain. Nah, sehingga kaum ini sifat kelemahan yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Nah, dari sini munculnya takwil tadi. Dari sini muncul yang takwil. Tak mungkinlah Allah kagum. Kagum itu saya yang tidak nak mampu lihat, oh, orang ini kok luar biasa kemampuannya. Saya mengagumi keahliannya. Saya mengagumi suaranya. Saya mengagumi keahliannya mengolah bola misalnya dalam permainan. Ya, saya mengagumi ini dan itu dan seterusnya. Itu dari seseorang yang mungkin tidak terlalu mampu. Maka Allah tak mungkinlah. Akhirnya mulai ditakwil. Padahal yang menetapkan itu kan Nabi SAW. Dan bahasa Arab ini Nabi berbicara dengan apa yang bisa dipahami oleh orang Arab, bukan yang tersirat maknanya, ya, yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Makanya kalau kita mengatakan kagum di sini sesuai dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu Wa Taala dan maha kesempurnaannya, dan Nabi menetapkannya, selesai. Kita tidak diperintahkan untuk membayang-bayangkan, untuk memikirkan, oh kok tak mungkinlah, tak mungkinlah. Itu kan yang kita pahami kagumnya makhluk. Ya. Jadi kita menyerupakan dahulu, baru kita takwil. Ya. Menyerupakan dahulu, kagum itu hanya perbuatan makhluk. Marah itu perbuatan makhluk. Sayang itu perbuatan makhluk. Akhirnya itu semua bila mana ditetapkan oleh Allah, mesti kita takwil. Repot kita. Karena banyak sifat-sifat yang dinisbatkan oleh Nabi seperti marah. Ya. Lalu kita bayang, oh, marah tidak mungkin sifat orang soleh saja kalau marah kita enggak suka, ya kan? Ada ustaz marah-marah kita enggak suka, apalagi Allah. Akhirnya kita takwil lagi. Ya, ketika Nabi menisbatkan Allah marah, lalu kita bayangkan sifat marah itu sifat marahnya makhluk, ya lalu kita enggak mengatakan enggak mungkin. Akhirnya kita takwil. Ada yang lain lagi, kita takwil lagi. Ada yang lain kita takwil lagi. Repot kita kalau tidak berjalan di atas cara para sahabat dan Nabi SAW dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah. Kita hanya disuruh membenarkan berita, bukan untuk mengoreksi berita. Benarkan saja, itu kan berita Nabi. Bagaimananya itu bukan urusan kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah selesai kita. Apapun nanti tiba, kita mengatakan saya yakin Allah memiliki sifat tersebut karena yang menetapkan Dia sendiri, yang menetapkan Nabinya. Bagaimana caranya saya tidak urusan. Tidak urusan. Saya hanya mengatakan karena Allah Maha Sempurna, Allah Maha Mulia, maka disesuaikan dengan kemahamuliaan dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Dan kita tidak seperti sekarang ini dimuat, dan saya sudah kumpulkan semua ya dari awal, karena kita juga setiap kali belajar kita saya membaca semua syarahnya Imam Nawawi dalam pelajaran yang akan kita sampaikan, dan saya kumpulkan banyak sekali. Repot jadinya kalau Imam Nawawi melakukan caranya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebelumnya, dia tidak akan perlu lagi menukilkan ini, dia tinggal mengatakan ini sifat yang ditegaskan oleh Allah, ini tepat sifat yang tegas oleh Nabi, dan kita beriman, dan hakikatnya kembali kepada kemahamulian Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Dalam apa? Dalam sifat ini. Selesai. Ya. Dalam sifat yang ditetapkan di sini. Wa huwa sami'ul basir, dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kalau kita yakin Allah mendengar tidak seperti makhluk, ya sudah sebutkannya sifat-sifat yang lain seperti itu. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala melihat tidak seperti melihatnya makhluk, maka seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinisbatkan kepadanya seperti itu pula. Anda menyatakan Allah Maha mendengar? Iya. Dari mana? Itu ayat. Wa huwa sami'ul basir. Anda menyatakan Allah Maha melihat? Iya. Apa dalilnya? Oh, itu dalam ayat itu. Wa huwa sami'ul basir. Anda meyakini sama melihat dan mendengarnya Allah dengan melihat dan mendengarnya makhluk? Oh, tidak. Lalu kenapa Anda pisah-pisahkan yang ini? Yang Allah mengatakan dia ridha, dia marah, dia kagum, dia turun, ya. Dia istiwa di atas arasnya. Kenapa Anda pisah-pisahkan dengan yang tadi? Kalau yang tadi Allah tidak serupa dengan makhluknya, yang ini harus seperti itu pula, tidak serupa dengan makhluknya. Selesai. Ya, ini yang perlu kita tegaskan di sini, ya, dia menukilkan yang dimaksud dengan kekaguman dari Allah adalah, nah ini yang takwil, adalah keridoannya. Kalau seandainya itu keridoannya, Nabi tidak akan mungkin berpaling ke makna ajiba. Nabi akan mengatakan radhiyallah. Ya, apa di sini bunyi hadisnya? Qad ajiba, kalau itu ridho, maka apa kata Nabi? Qad radhiyallah. Selesai. Tetapi kenapa Nabi menggunakan kata ajiba? Padahal dalam Al-Quran banyak laqad radiyallahu anhum wa radu. Al-Quran ada kata ridha. Kenapa Nabi memakai ini? Padahal lebih mudah dia mengucapkan radiyallahu. Nah, ini juga tanda tanya. Ya, makanya dibawakan ke sana, dipaksa-paksa untuk membawakan ke makna ridha. Ya. Dipaksa-paksa dengan membawakan kepada makna ridha, ya. Kemudian bisa jadi, ini takwil yang kedua, bisa jadi maksudnya adalah malaikat Allah yang kagum. Ya, kalau Nabi menginginkan itu malaikat Allah, tidak akan mungkin yang mengucapkan kata Allah. Qad ajiba malaika, nah, ajibatil malaika. Tapi kenapa Nabi mengatakan ajiballah? Nah, ini yang tanda tanya. Ya, prinsip ya, tidak menerima berita dari Nabi SAW kemudian kita bawakan ke mana-mana yang terkesan memaksa-maksakan diri. Ya. Ini sekedar ulasan. Ya. Jadi Al-Ansari tadi luar biasa, dia melakukan izhar, dia tidak punya apa-apa. Dia tak merasakan, dia mengalami kehidupan susah. Walaupun dia mungkin lebih dari orang ini, maksudnya lebih baik dari orang ini nasibnya, ketika dia punya makanan untuk anak-anaknya. Kalau dia lapar baru cari makan, ya. Ya, tidak ada makanan yang tersedia. Tidak ada persiapan gandum, tidak ada persiapan beras, tidak ada persiapan cabai, bawang putih yang lain-lainnya. Kita di rumah semuanya ada persiapan beras, ada untuk dimasak. Ya, cabainya ada, belanja sekali seminggu. Ya. Mereka pas ingin makan saja mencari makanan. Karena itulah kehidupan. Adapun untuk anak-anaknya, karena mereka lapar atau tidak lapar, mereka minta makan, ibunya juga perhatian. Kalau seandainya mereka lapar, anak-anaknya lapar, kelaparan sekali, kemudian makanan diberikan kepada tamu, ini tidak tepat, kata Imam Nawawi. Ya. Kenapa tidak tepat? Karena telah mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Nafkah untuk anak-anak wajib. Maksud lapar, maksud untuk mereka, makan untuk mereka, maksudnya karena mereka kalaupun dalam keadaan tidak lapar, mereka minta makan. Nah, itu yang persiapkan. Jadi makanan untuk mereka yang bukan yang terlalu penting untuk mereka. Jadi itu yang diberikan kepada tamu tadi, sementara ayah ibunya atau suami istri ini tidak makan memang. Sama-sama mereka lapar, tapi mereka dahulukan tamunya, memuliakan tamu di sini, kemudian yang kedua akhlak mendahulukan orang lain ya dalam memberikan kebaikan. Ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua 5298. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Quraibin Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Waqi' an Fudail bin Ghazwan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت سبيانه فقال لامرأته نومي السبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك قال فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من سورة الحشر آية 9 من الله من يفاتي أوران أنصار تلي. Dan di sini kejadiannya orang Ansar. Kata Abu Hurairah bahwa ada seseorang dari Ansar yang menginap di rumahnya seorang tamu, dan dia tidak memiliki kecuali makanan dan dia, kemudian makanan untuk anak-anaknya. Dan dia katakan kepada istrinya, tidurkan anak-anak kita, ya, dan padamkan lampu, hidangkan makanan untuk tamu kita. Dan kejadiannya seperti hadis yang pertama tadi. Kemudian dengan kasus ini Allah turunkan ayat. Jadi kasus ini penyebab turunnya ayat tentang pujian Allah untuk orang Ansar. Ya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Mereka memerlukan tapi mereka lebih mendahulukan yang lain. Bila mana mereka memiliki apa yang mereka perlukan tadi tetapi keperluan orang lain lebih mereka dahulukan. Ini luar biasa, dan memang ini menunjukkan kedermawanan yang luar biasa pada orang-orang Ansar. Ya, saya masih teringatnya ada seorang jemaah haji ketika kita masih mahasiswa ya, datang dan bertanya, tolong tunjukkan saya mana orang Ansar, karena dia benar-benar mengagumi mereka ya. Kita tidak tahu lagi mana orang Ansar. Di sana sudah ada orang Indonesia, sudah ada orang Bangladesh, sudah ada orang India, sudah Pakistan, sudah ada orang Afrika. Orang Arabnya juga sudah campur baur dari tempat-tempat yang lain. Ya. Kita tidak bisa menunjukkan mana orang Ansar. Ya. Ada Syekh besar ulama hadis, dan kita juga sempat berguru dengannya dan juga dengan anak-anaknya sebagai dosen di Universitas Islam Madinah, namanya Hamad Al-Ansari. Ya, enggak tahu saya karena dia asalnya Arab tapi dia kebangsaannya dari arah Afrika. Ya, tapi dia dikenal dengan Al-Ansari. Apakah dia juga termasuk dari Ansar yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunan mereka? Dan saya hanya sekedar menunjukkan kepada jamaah haji tadi, kalau ingin melihat yang masih ada di Madinah ini dari tanda-tanda Ansar adalah lihat di bulan Ramadan. Ya, lihatlah di bulan Ramadan bagaimana orang menyediakan perbukaan di Masjid Nabawi. Ini nampak suasana Ansarnya. Dan bahkan orang berebutan ya, memperebutkan orang berpuasa untuk berbuka di tempatnya. Jauh belum masuk kita ke pagar masjid, orang sudah menunggu di sana. Kemudian memperebutkan, buka tempat saya. Ini tidak ada kita dapatkan. Memperebutkan. Dan masjid itu penuh oleh tempat berbukaan. Sampai tempat jalan pun yang dibentangkan di sana, karena di tempat solatnya, tempat karpetnya itu sudah penuh di dalam masjid ini, tempat jalan pun dibentangkan, hanya tersisa sedikit saja untuk orang jalan masuk ke dalam masjid. Luar biasa. Kemudian di luarnya luar biasa juga, penuh semua pelataran dari setiap penjuru, dari arah timur, barat, belakang, arah utara, ya. Dan hanya dan sebagian dari arah selatan, bagian kiblatnya, walaupun bukan di depan imam, tapi sejajar dengan babus salam itu, nah, sudah dibentangkan, terbentang luas, ya, tempat berbukaan. Ini suasana Ansar yang terlihat, ya, suasana Ansar, dan luar biasa. Ini sangat berbeda dengan Masjidil Haram, walaupun tetap banyak orang-orang yang baik, tetapi tidak seperti kita lihat bagaimana keteraturan, kerapian yang dalam penyusunan, dan hidangannya pun luar biasa. Mau ingin makan nasi dengan segala jenis lauk pauknya, buah-buahannya, susunya, nah, berbuka di luar. Sementara di dalam, karena tidak boleh masuk makanan, tidak boleh masuk nasi, tidak boleh masuk teh, ya, karena karpetnya, ya, maka yang terbatas. Nah, tapi tetap saja masuk teh. Luar biasa orang ingin berbuat baik. Dibawanya termos dengan air panas yang sudah manis, tehnya tidak masuk, tidak dibawa. Nanti dimasukkan teh celup ke dalamnya sampai dalam masjid. Masuk juga teh. Nah, memang orang ingin berbuat baik. Kalau sudah habis buka itu, kalau ada teh orang kerumun untuk mengambilnya, termasuk kita. Ya. Di dalamnya hanya roti, kemudian semacam susu asam itu, ya. Nah, kemudian pemakannya, kemudian kurma. Kalau di luar lengkap semuanya. Nah, ini suasana Ansar yang luar biasa. Dan itu bukan hanya di bulan Ramadan, di puasa-puasa sunnah, ya, puasa-puasa sunnah juga nampak bagaimana orang mendapatkan kebaikan kaum muslimin. Dan di masjid ini alhamdulillah, ya, setiap di bulan Ramadan, di puasa-puasa Senin Kamis dan puasa-puasa sunnah yang datangnya insidental, ya, seperti puasa Arafah, puasa Asyura, dibuka kesempatan kepada muslimin untuk menampakkan kedermawanan untuk berlomba-lomba mencari pahala orang yang berpuasa, ya. Dan dibuka kesempatan itu puasa, buka puasa Senin Kamis, ya, luar biasa, ya, banyaknya dan semangat kaum muslimin untuk menyediakan perbukaan untuk orang-orang yang berpuasa. Ini tentang keutamaan Ansar yang sedikit kita sampaikan, walaupun kita tidak mengenali lagi, dan mesti ada, tetapi kita tidak mengenalinya. Tetapi sifat mereka, kedermawanan mereka masih nampak di Madinah. 5299 Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Abu Quraibin qala haddatsana Ibnu Fudail an abihi an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila Rasulillah sallam liyudhifahu falam yakun indahu ma yudhifuhu faqala ala rajulun yudhifu hadha rahimahullah faqama rajulun min al-ansar yuqalu lahu Abu Talha. Jadi Ansar yang tadi di sini disebutkan panggilannya, yaitu Abu Talha, ya. Fantalaqa bihi ila rahlihi wa saqal hadith binahwi hadith Jaririn wa dzakara fihi nuzulul ayah kama dzakarahu Waqi'. Ini kasus yang tadi, tapi di sini disebutkan siapa panggilan untuk orang Ansar ini, dan juga disebutkan bahwa kisah dia ini menyebabkan turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hadis setelahnya, hadis panjang sekali, ya. 5300. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Syababah ibnu Sawwar qala haddatsana Sulaiman ibnu Al-Mughirah an Thabit an Abdurrahman ibni Abi Laila an Al-Miqdad radhiyallahu taala. Al-Miqdad sahabat Nabi. Qal aqbaltu ana wa sahibani li. أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماؤنا وقد ذهبت أسماؤنا وأبصارنا من الجهد أو من الجهد فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا. Ini kisah kejadian yang diceritakan oleh Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Saya bersama dua orang teman saya. Berarti mereka bertiga datang, ya, dalam keadaan sudah kami serasa kehilangan kekuatan melihat, kekuatan mendengar, saking lapar, ya, saking laparnya. Tidak pendengaran tidak kuat lagi, penglihatan sudah sayu, ya, saking laparnya. Ini mereka bertiga. Ya. Kemudian kami mencari-cari para sahabat yang bisa menghidangkan kami makanan. Ternyata banyak yang ditumpai ini dari para sahabat, keadaannya hampir sama. Mereka menolak bukan karena mereka bakhil, ya, tapi karena mereka juga tidak berpunya. Ya, tetapi yang seperti Abu Talha tadi yang sulit. Ya, dalam kekurangan mereka bisa mendahulukan yang lain. Ya, mereka mengatakan kami tidak punya apa-apa. Menolak masuk di sini. Falam faja'alna na'ridu anfusana ala ashabi Rasulullah SAW, falaysa ahadun minhum yakbaluna. Tidak seorang pun yang menerima kami. Maksudnya bertamu, tapi tidak ada yang menerima. Ya, kata Imam Nawawi maksudnya, bukan karena mereka bakhil, tetapi karena mereka juga tidak memiliki apa-apa. Fa'atayna an-Nabiya SAW, fantalaqa bina ila ahlihi. Maka kami jumpai Nabi, dan Nabi membawa kami ke rumahnya. Ya. Fa'idha thalathatu a'nuzin. Ya, fa'idha thalathatu a'nuz. Dan ternyata ada tiga ekor anaz. Al-anaz, ya, kambing. Ya, tiga ekor kambing. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtalibu hadha al-labana bainana. Ya. Kata Nabi, ini ada kambing yang sudah siap untuk diperah susunya, maka perahlah. Ya. Qala fa kunna nahtalibu fayashrabu kullu insanin minna nasibah. Maka mereka kan bertiga. Mereka bertiga, ya. Kambingnya berapa ekor? Tiga. Dan ketiga-tiganya ada susunya. Maka Nabi SAW mereka suruh per orang memerah susu setiap ekor kambing tersebut. Fakunna nahlibu fayashrabu kullu insanin minna nasibah. Maka kami pun, ya, minum. Semua kami, setiap kami minum dan mendapatkan bahagiannya. Wa narfa'u lin Nabi SAW nasibahu. Selesai kami minum, maka kami bertiga pun menyerahkan kepada Nabi bahagian untuknya. Dari mereka bertiga. Ya. Faqala fayaji'u min al-laili fayusallim tasliman la yuqidu na'iman wa yusmi'un liqdan. Maka dia datang ke rumah istrinya di malam hari dan dia mengucapkan salam dengan salam yang tidak membangunkan orang tidur. Ya. Salamnya yang suaranya yang apa, ya, yang lembut, yang tidak keras. Dan orang yang masih bangun terdengar, tapi kalau orang yang sudah tidur tidak akan terdengar olehnya. Wa yusmi'u al-yaqdhan. Qala thumma ya'ti al-masjid. Kemudian setelah itu dia datang ke masjid, fa yusalli, lalu dia salat, thumma ya'ti syarabah. Kemudian dia baru meminum susu yang tadi disiapkan oleh tiga orang tadi. Fa yashrabu, maka dia pun minum, fa atani syaitan. Kata Al-Miqdad yang bercerita, maka setan menggoda saya. Atani, setan datang. Kalau seseorang itu merasa ada dorongan untuk berbuat dosa, pasti setan sudah datang kepadanya. Itu tandanya. Ya, kalau ada dorongan untuk berbuat dosa, untuk mengucapkan kata-kata dosa, untuk berbuat perbuatan dosa, maka berarti setan sudah ada di sisinya. Ya, ada dorongan itu berarti setan sudah. Ya, maka dia fa'atani syaitan dzata lailatin waqad syaribtu nasibi. Ya, maka setan datang satu malam dan saya sudah mendapatkan bahagian dari bahagian saya. Berarti malam itu mereka minum, Nabi SAW katakan besok kalian juga harus minum. Nanti pada satu malam datang setan kepada saya, kata Miqdad, menggoda. Faqala Muhammad ya'ti al-ansar fayuthifunahu wa yusibu indahum ma bihi hajah ila hadhihi al-jur'ata fa'ataituha fasharibtuha falamma an waghalat fi batni wa'alimtu annahu laysa ilayha sabilun qala naddamani asyaitanu faqala wayhaq ma sana'ta asharibta syaraba muhammadin fayaji'u fala yajiduhu fayad'u alayka fatahliku fatadhabu ya dunyaka wa akhiratuka wa alayya syamlatun idza wada'tuha ala qadamayya kharaja ra'si wa idza wada'tuha ala ra'si kharaja qadamayya wa ja'ala la yaji'ni wa la yaji'uni an-nawmu wa amma sahibaya fanama wa lam yasna'a ma sana'tu qala faja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama kama kana yusallim thumma ata al-masjid fa salla thumma ata sharaba فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاني قال فأمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي حافل وإذا هن حفل كلهن فأمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطعمون أن يهتلبوا فيه قال فألبت فيه حتى علته رغوة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة قال قلت نعم يا رسول الله أشرب فشرب ثم اشرب فشرب ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إهدى سوآتك يا مقداد فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. Ini hadis cerita yang sangat panjang, maka saya bacakan semuanya agar saya selesai membaca hadisnya. Adapun kisahnya nanti, karena dia panjang, kita akan tunda pada pertemuan yang akan datang. Hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.